Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pertanyaan ke-114, yaitu tentang nasihat terhadap orang yang baru mulai menuntut ilmu, dengan apa seharusnya dia mulai belajar. Maka beliau menjawab, menurut pendapat beliau, ya, bahwasanya yang paling utama, yang paling penting untuk seorang penuntut ilmu memulai masa belajarnya adalah mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilmu seluruhnya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat Al-Quran, yaitu sebagai tibyanan, penjelas atas segala sesuatu. Dalam pokok-pokok agama, demikian pula furu'nya, dalam hukum-hukum, ya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang demikian sempurna, dengan lafaz yang jelas, makna yang gamblang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai macam perkara besar yang dibutuhkan oleh para hamba dalam setiap waktunya. Ya. Kemudian Allah juga dalam Al-Quran mengulang-ulangi, ya, penjelasan hal itu, ya, menjabarkannya dengan lafaz-lafaz yang berbeda, dalil-dalil yang bermacam-macam. Yang demikian itu agar, ya, membuahkan kebaikan sesuai dengan kadar, ya, Al-Quran itu difahami oleh hati seorang hamba. Dan terkadang Allah, dan seringnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, atau banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan lafad-lafad yang sedikit jelas, namun padanya memiliki makna yang demikian banyak, sehingga seperti sebuah kaidah. Ya. Ya. Maka dari ini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, menjadikan ayat ini sebagai dalil hendaknya seorang yang pertama kali untuk dia pelajari dalam menuntut ilmu syar'i adalah mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menghasung, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu, ya, proses ini, ya, mempelajari Al-Quran. Beliau mengatakan, "Summa innahu fi hadhil munasabah." Kemudian pada kesempatan ini, "Awaddu min ikhwanil aghnia." Aku mengharapkan dari saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan, kecukupan, "Ayyuwallu ahammiyata li hadhil halaqat." Ya, untuk menolong, membantu, hal-hal yang dibutuhkan dalam halaqah ini, halaqah hafalan Al-Qur'an, bitasji'ihim madian wa ma'nawiyan, untuk memberikan semangat kepada mereka, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, dengan atau dalam bentuk moral maupun material. Ya, madian sesuatu yang kebendaan, maknawi moral, ya. Wal ya'lamu, dan hendaklah mereka mengetahui, annahum idza aanu fi ta'limil Qur'an fa inna lahum misla ajril muallim, dan hendaklah mereka mengetahui bahwasanya jika mereka membantu, memberikan bantuan di dalam mempelajari Al-Qur'an, proses pembelajaran Al-Qur'an, maka mereka pun mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan atau didasari atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang hendak berperang, maka sungguh dia telah berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadznya lafadz Al-Imam Bukhari. Ya, kelengkapannya, kelengkapan hadis ini, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang hendak berperang, fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza, barang siapa yang menggantikan orang yang berperang di jalan Allah dengan kebaikan, menggantikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap orang yang ditinggalkan, maka sungguh dia teranggap sebagai orang yang telah berperang. Maka dalam hadis ini Rasulullah alaihissalatu wassalam mengabarkan, ya, tentang mudahnya bagi seorang hamba untuk memperoleh berbagai macam kebaikan, ya, pahala yang akan memberikan manfaat bagi mereka di kehidupan akhirah. Maka barang siapa atau maka seluruh orang yang memberikan bantuan kepada seorang mukmin atas amalan kebaikan yang dia kerjakan, maka bagi orang yang memberikan bantuan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya, yang mengerjakannya. Dalam hadis yang telah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang orang yang mempersiapkan perbekalan bagi orang yang hendak berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan mempersiapkan untuknya sebab-sebab yang akan mengantarkan dia bisa bersafar. Apakah persiapan itu diambil dari hartanya atau dari harta orang yang berperang itu sendiri, namun dia berusaha untuk membantu mempersiapkannya, maka kata Rasulullah, faqad ghaza, maka dia sungguh telah berperang. Yakni dia mendapatkan seperti pahala orang yang berperang, meskipun dia tidak berperang secara hakikah, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berperang itu sendiri sedikit pun. Karena orang yang berperang tidak mungkin baginya untuk melakukan amalannya kecuali setelah sempurna tercukupi hal itu dari perbekalan yang disiapkan. Maka orang yang memberikan bantuan bagi orang yang berperang seolah-olah dia berperang bersamanya secara langsung. Akan tetapi, ya, tentunya orang yang mempersiapkan perbekalan bagi orang yang berperang tadi dengan hartanya itu lebih dilipat gandakan dibandingkan hanya sekedar menunjukkan atau membantu mempersiapkan perbekalan tanpa ada bentuk mencurahkan harta dari miliknya sendiri. Demikian pula orang yang membantu keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berperang fi sabilillah, menggantikan tugas-tugas dan tanggung jawab orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan terkandung dorongan untuk saling ta'awun di dalam amalan kebaikan. Maka dikiaskan dalam amalan-amalan yang lainnya, dalam amalan yang disebutkan dalam pertanyaan ini, yakni dalam urusan menghafal Al-Quran pun sama. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu menghafal Al-Quran, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang mengajarkan Al-Quran. Demikian pula apabila di antara kita mengetahui ada salah satu penuntut ilmu yang dia ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya, maka ketika di antara kita memberikan bantuan kepada keluarganya agar orang tadi fokus dalam menuntut ilmu, juga sama, juga sama, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang mengajarkan ilmu tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula beliau mengatakan, wali annallaha ta'ala qal, dan disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan, demikian pula ketakwaan. Wa lam ya'murna bit ta'awun illa lana ajran, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berta'awun melainkan niscaya bagi kita akan mendapatkan pahala disebabkan karena ta'awun yang dikerjakan. Lidza akhusu ikhwanil aghnia ala da'mi hadhil halaqat bil mal, sawa'un kanal mal naqdan aw kana aqarat. Oleh karena itu aku hasung saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan untuk membantu halaqat seperti ini dengan harta, sama saja apakah bentuknya harta dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk aqarat seperti tanah bangunan, tuqafu li hadhil halaqat tanfa'uhu ba'da mautihi, yang diwakafkan untuk halaqah-halaqah ini yang akan mendatangkan manfaat untuknya setelah kematiannya. Wa akhusu aidan alqa'imina 'ala halaqat ala ayyahtamu bi insya'i ma yadru ala hadhil halaqat fil mustaqbal, dan aku pun mendorong untuk orang-orang yang menegakkan halaqah-halaqah ini untuk mereka memberikan perhatian membuat segala sesuatu yang menjadikan halaqah seperti ini akan terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Li'anna tabarru al-maqtu' yantahi, karena kebaikan yang terputus akan terhenti. Lakin idza harisu ala ayyu asisu mansha'atin tu'jaru kana hadhihi himayatan, kana hadza himayatan li hadhihi al-halaqat min at-tawaquf fil mustaqbal. Akan tetapi ketika mereka semangat untuk membangun tempat-tempat yang menjadikan halaqah seperti ini terjaga, maka ini merupakan bentuk penjagaan terhadap halaqah Al-Quran dari berhenti pada masa-masa yang akan datang. Ya. Membuat sesuatu yang menjadikan amalan ini terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Mempersiapkannya, apakah ya, mempersiapkan dalam bentuk ya, mencari pengajar-pengajar pengganti, ya, mendidik mereka untuk menjadi para pengajar penghafal Al-Quran, demikian pula membangun tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan tempat ini, ya, kita bangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Maka apa yang sudah dikerjakan hendaknya disyukuri, harapkan dengannya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kurang kita berusaha untuk memperbaikinya, ya, menambal berbagai macam hal yang kurang. Dengannya kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat untuk kita setelah kematian kita, pada saat amalan-amalan kita itu terhenti, ya. Karena diantara amalan yang tidak terputus, ya, setelah kematian adalah, ya, amalan sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Sesuatu yang kita infakkan, kita sedekahkan, yang akan terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang setelahnya, meskipun kita telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Ba'da dzalik, kemudian setelah itu, ala talib ayyahtamma bisunnah, bagi seorang penuntut ilmu hendaklah mereka memberikan perhatian terhadap as-sunnah. Li'annaha hiya masdaru tasyri'i tsani, karena itu merupakan sumber syariat yang kedua. Walakul, dan tidak aku katakan, asani bitartibil maknawi, ya, kedua dengan urutan secara maknawi, yakni setelah Al-Quran kemudian baru mempelajari as-sunnah yang nomor dua. Lakin bitartibil zikri, akan tapi hanya sekedar urutan penyebutan. Li'anna ma thabata fi sunnah kama thabata fil Qur'an sawa'un bisawa, karena apa yang tetap sahih disebutkan dalam as-sunnah itu hukumnya sama dengan apa yang sabit di dalam Al-Qur'an, sama persis, ya. Kedua-duanya bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Li'anna Allah ta'ala yakul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu al-kitab, demikian pula al-hikmah. Al-hikmah sebagian ulama menafsirkan dengan as-sunnah, namun sebagian ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya al-hikmah adalah al-asrar, rahasia-rahasia hikmah dibalik hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka beliau membawa makna al-hikmah dengan as-sunnah. Falyahfadhi sunnah, maka hafalkanlah as-sunnah. Wa minal kutubil mukhtasarah fi sunnah, dan termasuk kitab-kitab yang ringkas di dalam as-sunnah adalah Umdatul Ahkam. Wa ya'idun wawthukoh, dan kitab ini, ya, adalah kitab yang mausuqah, ya, terpercaya. Li anna jami'uha rahimallahu jama'a fiha mattafaqal Bukhari wa Muslim ala ikhrajihi, karena yang mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, beliau mengumpulkan pada kitab ini apa-apa yang disepakati oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, ya. Walam yashudda an hadzal qaid illa fi ahaditsa yasirah, dan tidak keluar dari kaidah ini, yakni hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya, kecuali sebagian hadis-hadis yang sedikit. Ya. Mayoritasnya adalah yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa idza tarqal insan syai'an ma fal yakhfad. Apabila seseorang ya hendak naik sedikit, ya dia telah berhasil menghafalkan umdatul ahkam, maka mulailah dia menghafal ulughul maram. Huwa min ahsani ma ulifa fil hadis. Maka kitab ulughul maram termasuk yang paling bagus yang dari kitab kumpulan kitab-kitab hadis. Ya. Li'annahu yadkurul haditha wa yadkuru martabatahu fayu'til insan kuwatan wa kudratan ala ma'rifati martabatil hadis. Karena disebutkan atau penulis kitab Bulughul Maram menyebutkan hadis kemudian menyebutkan kedudukan hadisnya, sehingga memberikan seseorang kekuatan, kemampuan untuk mengetahui ya, kedudukan hadis. Li'anal haditha laisa kal Qur'an, karena hadis itu tidak sama kedudukannya dengan Al-Qur'an. Fal Qur'an la yahtaju ilal bakhthi fi sanadihi. Maka Al-Qur'an tidak butuh untuk pembahasan tentang kesahihan sanadnya. Li'annahu tsabitun mutawatirun, karena Al-Qur'an itu tsabit diriwayatkan secara mutawatir. Amma sunnah fala yatimul istidlalu biha illa bi amrain. Adapun as-sunnah, maka tidak sempurna istidlal dengan as-sunnah tersebut, dengan hadis tersebut, kecuali dengan dua hal. Al-awwal, yang pertama, sihhatul hadis, kesahihan hadisnya itu sendiri. Al-thani, yang kedua, dalalatul hadis alal hukmil matlub. Ya. Penunjukan hadis terhadap hukum yang diinginkan. Walihada idza qala laka insan, oleh karena itu jika ada seseorang mengatakan kepadamu hadza haram, ini adalah haram, wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, fa alaika an tutalibahu bisihhatin naqli, maka hendaklah engkau meminta kepadanya menunjukkan kesahihan penukilan hadis tersebut. Li anna hunaka ahadits Ahaditsa dhaifah, karena di sana li'anna hunaka ahaditsa dhaifah, karena di sana ada hadis-hadis yang lemah. Wa ahaditsa makdzubah 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Misla hubbil watan minal iman, seperti hadis cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan. Hadis ini dikatakan oleh As-Saghani maudhu', hadis yang palsu. Pertanyaan yang ke-115. Wa su'ila fadilatu syekh rahimallahu taala, hal yajuzu li insanin ay yastahida fi ifta'i ba'din nas idza kana la yujadu man yufti aw lam yatayassar su'alul ulama aw lam yutayassar su'alul ulama. Apakah boleh bagi seseorang untuk ijtihad dalam memberikan fatwa kepada sebagian manusia jika tidak didapatkan ada seorang mufti, atau tidak dimudahkan untuk bertanya kepada para ulama? Fajaba fadilatu biqaulih, maka fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjawab, idza kana jahilan fa kaifa yajtahid, jika dia seorang yang jahil, enggak memiliki ilmu, maka bagaimana dia mau ijtihad? Wa ala ayyi asasin yabni ijtihadahu, di atas apa dia membangun ijtihadnya? Wal wajib ala man la ya'lamul hukma ayyatawaqqaf, yang wajib bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui hukum, dia tawakuf, diam. Wa idza su'ila yaqul, jika dia ditanya maka dia mengatakan la ilma indi, enggak ada ilmu, ya saya enggak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Fal malaikatu lamma qala Allah azza wa jalla lahum, maka para malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shodiqin, beritakan kepadaku tentang nama-nama mereka jika kalian orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka mereka, para malaikat, mengatakan, masuci engkau, tidak ada ilmu atas kami, pada kami, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha hikmah. Lihat bagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat Allah beritakan di dalam Al-Quran untuk kita mengambil pelajaran darinya. Ketika tidak mengetahui sebuah perkara, maka katakan tidak tahu. Ya. Amma kaunuhu yakul idza lam yajid aliman yufti. Adapun keadaan dia yang mengatakan jika tidak mendapati ada seorang alim yang bisa memberikan fatwa, dia mengatakan ana ufti, saya yang akan memberikan fatwa. Sawabun am khata', benar atau salah? Kata beliau, fahadha khata'un wala yajuz, ini salah, enggak boleh. Fal jawabu ayyakula li mustafti, maka jawaban yang harus dia katakan, hendaklah dia katakan kepada orang yang meminta fatwa kepadanya, is'alil ulama, tanya kepada para ulama. Wal'an walillahilham al-ittisalatu sahlatu yatasilu antorikil hatif awil baridi syari awil bati. Ya. Dan sekarang segala puji bagi Allah, ya, menghubungi para ulama itu mudah. Ya. Dia bisa menghubungi melalui telepon atau surat kilat atau surat biasa, dan dengan apa yang ada pada masa sekarang itu lebih cepat lagi, ya, dari fasilitas-fasilitas telekomunikasi yang ada pada masa sekarang. Namun tentunya hal ini tidak menafikan bagi seseorang, ya, seseorang yang mungkin baru belajar ilmu. Kemudian, ya, kemudian terkadang seorang pengajar memberikan faedah ilmiah tentang sebuah hukum. Kemudian pada masa-masa berikutnya ada seseorang bertanya kepadanya tentang hukum tersebut, maka dia jawab sesuai dengan apa yang telah dia ketahui, telah dia sampaikan, meskipun dia baru pemula. Maka ini bukan bentuk memaksakan diri untuk berfatwa. Jawab apa yang telah dia ketahui. Ya. Namun, yang keliru adalah ketika dia tidak mengetahui sesuatu, ditanya kemudian dia memaksakan diri untuk menjawab. Ya. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila fadilatu syekh rahimallahu ta'ala. Ditanya fadilatu syekh rahimallahu ta'ala. Yaqa'u min ba'din nas hadahumullahu ta'ala. Terjadi pada sebagian manusia, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. At-taqlil min sya'nil ulama. Ya. Merendahkan, ya, kedudukan para ulama, bidakwa adami fikhil waqi. Ya. Dengan klaim mereka, para ulama, tidak mengetahui fikih. Ya. Kontemporer, mengetahui hal-hal yang terjadi pada masa sekarang. Fama taujihu samahatikum jazakumullahu khairan wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Lalu apa arahanmu, wahai syekh? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan dan memberikan taufik kepadamu terhadap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Fajaba fadilatu biqoli. Maka beliau menjawab, la syakka anna fikhal waqi amrun matlub. Tidak diragukan lagi bahwasanya memahami apa yang terjadi itu merupakan perkara yang diperlukan, ya, dibutuhkan. Wa anal insan la yambagi ay yakuna fi uzlatin amma yaqau haulahu wa fi baladihi. Dan seseorang tidak sepantasnya untuk uzlah, ya, menutup diri dari apa yang terjadi di sekitarnya, demikian pula di negerinya. Balabudda ayyafqahu ayyafqaha, bahkan dia harus faham tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Lakin la yambagi bi ayyi hal minal aqwal ayyakunal istighal bi fikhil waqi' muzilan an fikhi syari'ati an fikhi syari'ah. Akan tetapi tidaklah sepantasnya bagaimanapun keadaannya, kesibukan dia untuk memahami apa yang terjadi menyibukkan dia dari fikih syariah wa din, ya, memahami syariat, demikian pula agama. Alladzi qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah alaihi wasallam bersabda tentangnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Lam yakul yufaqihu fil waqi'. Rasul tidak mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara-perkara yang terjadi, ya, tidak. Namun yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia terhadap urusan agamanya. Fa idza kana indal insan ilmun bima yaqau khawlahu lakinnahu qad sarafa juhdahu wa julla amrih ilal fiqhi fi dinillah fa hadza thayyib. Maka jika seseorang mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, akan tetapi dia telah mencurahkan kesungguhannya, mayoritas urusannya, perkaranya untuk memahami agama Allah, maka ini adalah perkara yang baik. Amma ayyan saghila bil waqi wal fiqhi fihi kama za'ama wal istintajat. Adapun tersibukkan dengan memahami perkara-perkara yang terjadi pada masanya, memahaminya sebagaimana yang dia sangka, demikian pula mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang terjadi, allati yukhalifuha ma yaqau fi ma ba'du, yang itu akan diselisih dengan apa yang terjadi pada masa-masa setelahnya, li'anna kathiran minal mustaghilin bi fikhil waqi' yuqaddimuna hasaba ma tamlihi alaihim makhilatahum. Karena kebanyakan orang-orang yang tersibukkan untuk memahami apa yang terjadi pada masa sekarang, pada masanya, mereka mendahulukan sesuatu sesuai dengan apa yang terbayangkan, tergambarkan di dalam pikirannya. Wa yuqaddiruna asya'a yatabayyanu anal waqi' bi khilafiha. Dia menetapkan sesuatu, ya, yang menurut dia jelas pada masa-masa dia berada, kenyataannya menyelisih apa yang selainnya. Yakni dia menetapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat terjadi, ya, menghukumi yang lainnya keliru ketika menyelisihi apa yang terjadi. Fa idza kana fikhul waqi' la yuskiluhu an fikhi ad-din fala ba'sa bihi. Ya. Apabila dia memahami apa yang terjadi tidak menyibukkan dia, tidak menyebabkan dia tersibukkan dari memahami agama, maka hal itu tidak mengapa. Lakin la ya'ni dzalika annu qalila min sya'ni ulama. Akan tapi hal itu tidak aku maksudkan untuk menjadikan seseorang itu merendahkan kedudukan para ulama. Yushhadu lahum bil khair wa bil ilmi wa bis salah, yang dipersaksikan mereka dengan kebaikan, ilmu, kesolehan. lakinnahum yakhfa alaihim ba'dul waqi, akan tapi samar atas mereka sebagian perkara-perkara yang terjadi. Ya. Enggak mengerti tentang hal-hal yang terjadi pada kaum muslimin pada zamannya. Ya, karena tersibukkan di dalam mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza ghalatun adzim, merendahkan para ulama disebabkan karena mereka tidak mengetahui sebagian perkara yang terjadi pada zamannya, itu merupakan kekeliruan yang besar. Fa ulama syariah anfa'u lil mujtama' min ulama'i fikhil waqi', maka ulama syariah itu lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan ulama, orang-orang yang berilmu tentang segala perkara yang terjadi. Walihada tajidu ba'dal ulama alladzina indahum istighalu kathir fi fikhil waqi' wa insighalu an fikhid din lau sa'altahum an adna mas'alatin fi dinillahi azza wa jal. Oleh karena itu engkau dapati sebagian para ulama yang mereka memiliki kesibukan untuk mempelajari hal-hal yang terjadi, ya, tersibukkan dengan memahami, tersibukkan dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala, ya, sibuk dengan berita-berita yang ada di surat kabar dan yang lain-lainnya. Ketika engkau tanya mereka, an adna mas'alatin fi dinillahi azza wa jal, engkau tanya mereka tentang masalah yang paling mudah, paling kecil dalam urusan agama Allah azza wa jal, lawakafu hayara, niscaya mereka akan terdiam, kebingungan. Au takallamu bila ilmin, atau mereka berbicara tanpa ilmu. Yatakhabbatuna takhabbatun ashwa'iyan, mereka seperti orang yang berjalan meraba-raba, seperti berjalannya orang yang rabun, enggak bisa melihat, ya, meraba-raba. Wa taqlil min sya'nil ulama ar-rasikhin fil ilmi al-ma'rufin bil iman wal ilmi rasih khia jinayah, ya. Merendahkan kedudukan para ulama yang rasih, kokoh dalam keilmuannya, ma'ruf dengan keimanan, ilmu, maka itu merupakan pelanggaran. Laisa ala haula'il ulama bi ashasihim, ya, pelanggaran itu, kemaksiatan itu bukan terhadap individu mereka, bal ala ma yahmilunahu min syariatillahi ta'ala, bahkan pelanggaran itu terhadap apa yang mereka bawa dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum annahu idza qallat hibatul ulama wa qallat qimatuhum fil mujtama' fa sawfa yakilu bitabi'il akhdi anhum. Dan termasuk perkara yang diketahui bersama bahwasanya jika kurang wibawa para ulama, kurang kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat, maka niscaya akan sedikit orang yang mengambil ilmu dari mereka. Wa khina idzin tadi'u syari'ah allati yahmilunaha aw ba'daha aw ba'daha. Nah, maka pada saat itu akan terlantar syariat yang mereka bawa atau sebagiannya. Wa yakunu fi hadza jinayatun 'azimah 'alal Islam wa 'alal muslimina aidho. Maka disebabkan karena hal ini, itu merupakan pelanggaran yang besar terhadap Islam, demikian pula kaum muslimin pula. Walladzi ara annahu yambagi ay yakuna indal insan istihadun baligh, dan yang menjadi pandanganku sepantasnya bagi seorang untuk bersungguh-sungguh, ya, wa yasrifu akbar hammi fil fiqhi fi dinillahi azza wa jal, dan dia berusaha untuk mencurahkan semangat terbesarnya untuk memahami agama Allah azza wa jal. Hatta yakuna mimman aradallahu bihim khaira, sehingga dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mereka dengan kebaikan. Wa alla yansa nafsahu min fikhil waqi', dan Jangan pula dia melupakan dirinya untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Wa ayya'rifa ma khawlahu minal umuri allati ya'maluha a'da'ul islam lil islam. Dan hendaklah dia mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya dari perkara-perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap agama ini, agama Islam. Wa ma'adzalik, namun demikian, uqariru annahu la yambagi lil insan ayyasrifa julahamihi wa waktihi lil baksi anil waki. Namun, meskipun demikian, aku ulangi bahwasanya tidak sepantasnya untuk seseorang mencurahkan semangatnya yang paling besar, yakni perhatian besarnya, waktunya untuk membahas perkara-perkara yang terjadi. Bal ahamu syai ayyafqaha fi dinillahi azza wajal wa ayyafqaha minal waqi ma yahtaju ila ma'rifatihi faqat. Bahkan sesuatu yang paling besar, yang paling penting adalah memahami agama Allah azza wajal. Wa ayyafqaha minal waqi ma yahtaju ila ma'rifatihi faqat. Dan dia berusaha memahami apa yang terjadi sekedar apa yang dibutuhkan untuk diketahui saja seperlunya. Wa kama asyartu sabiqan fi awalil jawab, dan sebagaimana aku isyaratkan terdahulu dalam awal jawaban, anna min fuqaha'il waqi man akhta'u fi dhannihim wa taqdiratihim wa saral mustaqbal ala khilafi ma dhannu tamaman. Bahwasanya di antara orang-orang yang memahami perkara-perkara yang terjadi pada masanya, mereka terjatuh dalam kekeliruan di dalam persangkaannya. Ya. Mereka menyangka terjadi demikian. Ya. Mereka menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah mereka ketahui pada masanya. Namun pada masa yang akan datang, ya, ternyata yang terjadi itu menyelisihi apa yang mereka sangka sebelumnya. Lakin hum yuqaddiruna thumma yabnuna al-ahkam ala ma yaqdirunahu fayahsulu bidzalikal khata'. Akan tetapi mereka menetapkan kemudian membangun hukum terhadap apa yang mereka tetapkan, yang mereka ketahui dari sekitarnya, kemudian mereka terjatuh di dalam kesalahan. Wa ana uqariru annahu la budda ay yakuna al-faqih bi dinillahi indahu syai'un min fiqhi ahwal indahu syai' min fiqhi ahwalin nas wa waqi'ihim hatta yumkinu ay yutabiqal ahkami syari'ah ala muqtada ma fahima min ahwalin nas. Dan aku ulangi bahwasanya seharusnya seorang yang faqih, faham terhadap agama Allah, dia memiliki sedikit pemahaman tentang manusia yang ada sekitarnya, apa yang terjadi pada mereka, sampai memungkinkan baginya untuk menerapkan hukum-hukum syariat sesuai dengan tuntutan apa yang difahami oleh manusia yang ada di sekitarnya. Walihadza dzakara ulama fi babil qadha, oleh karena itu para ulama menyebutkan dalam bab al-qadha, menetapkan sebuah urusan bagi seorang hakim, anna min sifatil qadi ayyakuna arifan bi ahwalin nas wa mustalahatihim fi kalamihim wa af'alihim. Bahwasanya termasuk sifat-sifat seorang qadi yang harus dimiliki oleh seorang hakim, hendaklah dia mengetahui keadaan manusia, istilah-istilah yang mereka gunakan di dalam pembicaraannya, di dalam perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang hidup pada zamannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.